kasih Pambers, matur suwun. Matur suwun. Pun boten enten napa-napa kembali ke tempat saja. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah terima Pambers kasih. Pambers community aman. Payang bersatu. Matur suwun. Payang memang lain dari Pak. Matur suwun. Nggih. Nyanyine wis entek duwite ora entek-entek Pak nggih. Mbak Anisa.